Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Iqra hadis. Lihat. Baca hadis. Aina sahibu, mana teman antum? Ikra. Sudah, Masya Allah. Apal hadis itu perlu kita berikan kesemangatan yang tinggi pada anak-anak kita, terlebih lagi di usia mereka yang masih belia, masa-masa yang mudah untuk menghafal, diberikan kemudahan untuk menghafal. Maka bagi kita orang tua hendaklah bersemangat untuk memotivasi anak-anak kita dalam menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh walaikumsalam. Ta'azwakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan baca hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, kemudian disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk pada pelajaran kita, ada baiknya kita baca atau kita sampaikan sedikit tentang sirah perjalanan hidup sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau adalah termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak-anak. Yang pertama-tama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam Islam usianya sekitar 10 sampai 11 tahun. Pada usia yang sangat belia, sangat muda. Beliau selalu mengikuti perang Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di Madinah. Beliau adalah salah satu dari sahabat yang diberikan kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubasysyirin fil jannah. Termasuk dari sahabat yang dikabari oleh Rasulullah SAW bahwa dia termasuk dari penghuni surga, termasuk dari penghuni surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa nama kunyah Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tahu? Mana ya Rizinku? Kunyata Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya siapa? Abu Azka? Siapa lagi? Pak Yunus tahu? Abu Mutiah? Abul Hasan. Ya. Beliau punya anak namanya Hasan bin Hasan dan Husain. Ada satu lagi kunyahnya Abu Turab. Abul Hasan dan Abu Turab. Kalau Abu Hasan, karena nama anaknya Al-Hasan. Nama anaknya ada yang bernama Al-Hasan. Adapun kunyahnya dengan nama Abu Turab, ini punya kisah tersendiri. Punya kenangan tersendiri bersama Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama dalam kisahnya. Di antaranya diceritakan oleh sama Habib Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kok bisa Ali bin Abi Thalib berkunyah dengan Abu Turab? Apa arti Turab? Turab itu artinya debu. Debu artinya. Debu. Kenapa Ali bin Abi Thalib bisa berkunyah dengan kunyah ini? Waqad ghadaba Ali radhiyallahu anhu Fatimah. Ceritakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang lainnya, disebutkan dalam riwayatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada suatu hari pernah marahan dengan istrinya. Siapa istrinya? Fatimah. Apa hubungan istri Ali dengan Rasulullah SAW? Hah? Anak. Tahu ya? Tahu. Ini nggak sampai nggak tahu gitu. Jangan sampai nggak tahu itu sejarah yang sangat penting bagi kita mengetahuinya. Istri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib, yakni Fatimah. Terjadi sesuatu antara Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah. Hasala bainahu wa bainaha syai'. Marahan. Jadi biasa marahan itu sampai pada masa sahabat pun terjadi yang seperti itu. Bukan pada masa kita saja. Masa sahabat radhiyallahu anhum terjadi clash bersama istrinya itu hal yang wajar. Hal yang wajar, karena tidak mungkin kita mencari pasangan yang sama semua dengan kita. Semua sifat tidak akan mungkin didapatkan. Karena tidak akan mungkin ada wanita yang 100% itu pas dengan pasangan. Terjadi clash antara Fatimah dan Ali. Marahan Ali bersama Fatimah radhiyallahu anhu. Fakharaja wa nama fil masjid. Ali pun pergi dari rumah. Pergi dari rumah. Dan beliau pergi menuju masjid. Kemudian setelah itu tidur di sana. Tidur di masjid. Masjid Rasulullah SAW tidak sama seperti masjid kita ini dulu. Kalau sekarang bersih, mau tidur enak, nyenyak ya. Bisa kesiangan saking nyenyaknya. Pada zaman dahulu, masih tanah. Di awal-awal Islam, masih debu, banyak debu. Tidur Ali bin Abi Thalib di masjid. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nya'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mencari Ali. Ali ada di masjid. Tidur. Ali bin Abi Thalib tidur. Waqad qalahu turab. Badannya penuh dengan debu. Debu semua banyak. Minal masjid di masjid tersebut. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum Abu Turab, qum Abu Turab." Wahai Abu Turab, berdiri. Wahai Abu Turab, berdiri. Dikasih kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Turab, Abu debu. Debu semua, karena debu semua badannya. Beliau tidur di masjid. Qum Abu Turab. Fadatiya lahu hazan laqab. Maka laqab ini, gelar ini terus langgeng terus sampai pada zaman kita sekarang ini. Beliau dikenal dengan Abu Thalib, kunyahnya Abu Thalib, karena Rasulullah SAW yang langsung memberikan kunyah tersebut Abu Turab. Setelah itu beliau radhiyallahu anhu senang kalau dipanggil Abu Turab. Senang kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kunyah itu langsung. Inilah para sahabat. Senang kalau langsung dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya. Kenapa beliau juga disebut dengan Abu Turab? Kunyah beliau juga Abu Turab. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan biografi Ali bin Abi Thalib, ketika menyebutkan namanya, kemudian kunyahnya ada dua. Abul Hasan dan Abu Turab. Abul Hasan karena nama anaknya ada yang Hasan, Al-Hasan. Kemudian Turab itu kunyah tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam Islam ini, memiliki sekian banyak keutamaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ada kisah tersendiri juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kisah tentang perang Khaibar. Mungkin antum pernah mendengar kisah ini. Tidak mengapa kita jelaskan lagi, kita sampaikan lagi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "La utiyanna ar-rayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi." Aku akan berikan bendera ini besok saat perang. Bendera ini besok akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang Allah akan menangkan peperangan tersebut melalui tangannya. Qala fabatan nasu yadrukuna laylatahum ayyuhum yuqaha. Manusia pun bertanya-tanya, siapa ya orang yang akan diberikan bendera itu? Siapalah kira-kira orang yang akan diberikan bendera itu? Mereka penasaran. Sampai di malam hari, mau tidur pun mikirin itu. Karena dalam lafaz lain, masih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang yang akan mendapatkan bendera itu adalah orang yang pasti dicintai Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa? Mereka berambisi ingin mendapatkan bendera tersebut. Ingin mendapatkan bendera tersebut bukan karena wah pasti orangnya hebat terus dia akan terkenal nanti. Bukan karena tujuan itu. Para sahabat jauh dari tujuan-tujuan duniawi seperti itu. Mereka tujuannya, keinginan mereka ingin mendapatkan bendera itu karena ada di sana tempel mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat mereka semangat berharap supaya dia yang diberikan bendera itu. Falamma asbaha an-nasu ghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika esok harinya mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami-kami. Masing-masing dari mereka, semua mereka berharap supaya diberikan bendera tersebut, dapat bendera perang itu. Namun siapa yang dipanggil oleh Rasulullah SAW? Wah, masing-masing sudah gugup. Wah, jangan-jangan aku yang dipanggil, jangan-jangan aku sudah berharap namanya. Namun Rasulullah SAW memanggil, Aina Ali ibn Abi Thalib. Kemana Ali bin Abi Thalib? Tidak terlihat. Faqalu yasrati 'alayhi ya Rasulullah. Mereka menyampaikan, wahai Rasulullah, Ali uzur, ada uzur, tidak bisa datang karena kedua matanya lagi sakit. Ali lagi sakit mata, tidak bisa datang pada hari ini. Qala fa arsilu ilayhi fa kunu bihi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, bawa dia kemari, bawa dia kemari. Biarlah sakit mata tidak mengapa. Yang penting tolong kalian bawa Ali kemari. Maka mereka datang membawa Ali bin Abi Thalib. Falamma jaa'a basaqa fi 'ainayhi wa da'a lahu. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi wajhun. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan air liurnya ke mata Ali bin Abi Thalib. Air ludah Rasulullah SAW diberikan ke air ke mana? Ke mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepadanya. Seketika itu langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit mata. Salamualaikum. Barakahnya air liur Rasulullah SAW. Tapi yang seperti ini jangan dicontoh ya, ini khususan Rasulullah SAW. Jangan nanti ada yang berpendapat, wah ini air liurnya obat nih, nanti ada yang sakit di ludahan. Tidak, tidak boleh, ini kekhususan Rasulullah SAW. Barokah dari air liur Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'ahu raya, diberikanlah bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bendera, engkau yang mendapatkan bendera ini. Subhanallah. Para sahabat tidak iri, tidak dengki. Wah, wali datang aja dia. Itulah. Oh, tidak seperti itu para sahabat. Ya. Tidak ada iri di antara mereka. Ali yang mendapatkan, Ali yang mereka angkat. Sebagaimana yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Banyak kisah dari Ali bin Abi Thalib ini di dalam Islam. Beliau adalah termasuk dari pejuang Islam, ya, pejuang kita, yakni orang-orang yang semestinya dan seharusnya kita idolakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Bukhari kisah Ali bersama Fatimah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengisahkan anna Fatimah radhiyallahu anha sakat ma talqa min athar ar-rahah. Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengadukan sesuatu yang dia jumpai akibat penggilingan pada tangannya. Ketika dalam rumah, namanya perempuan, wajar capek menggiling roti, membuat makanan demikian-demikian dan lain sebagainya, banyak yang dia buat. Capek. Saking capeknya, Fatimah radhiyallahu anha mengadukan kepada Rasulullah SAW apa yang beliau rasakan. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun. Bersamaan pada hari itu Rasulullah SAW diberikan tawanan. Nah, keinginan Fatimah ini, tawanan itu biarlah untuk kami saja lah yang bisa bantu-bantu di rumah, dalam masak, dalam buat-buat apa yang bisa dibuat. Fantalaqat falam tajidahu. Maka Fatimah pergi menemui ayahnya. Maka tidak dijumpai Rasulullah SAW. Fawajadat Aisyah. Namun yang dijumpai oleh Fatimah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratha, maka diceritakan oleh Fatimah, ya, aku demikian merasa capek, letih mengerjakan pekerjaan di rumah. Kemudian minta supaya bisa ada yang bisa membantu di rumah. Falamma jaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, tidak dijumpai oleh Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, bertemu dengan istrinya. Anaknya sudah tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tadi Fatimah datang kemari, beliau menceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. dinajihi Fatimah. Maka kemudian raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami waqad akhadna madaji'ana, dalam keadaan kami sudah tidur sudah malam. Rasulullah sallallahu datang. Fa dhahabtu li aqum, maka aku keluar. Ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu, beliau pun keluar, membuka pintu. Faqala, maka Rasulullah SAW datang mengabarkan kepada Ali dan Fatimah. Ala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala makanikuma, tetaplah kalian pada tempat kalian, tetap di sana, tetaplah sesuai dengan apa yang kalian sibukkan hari-hari kalian. Faqa'ada bainana, maka Rasulullah SAW duduk masuk. Hatta wajadtu barda pada maihi ala sadri, sampai dinginnya kaki Rasulullah SAW dirasakan di dadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan segannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani, maukah kalian berdua aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepada aku? Ada yang lebih baik dari apa yang kalian minta pada aku? Apa itu ya kira-kira? Kira-kira apa? Mintanya minta supaya bisa ada yang menemani di dapur. Ada yang lebih baik ternyata. Apa kira-kira ya? Mungkin kita berpikir dalam hal-hal yang seperti ini, pikiran kita ngarahnya ke mungkin ada yang lebih besar lagi, mungkin ada 2 orang, 3 orang yang mau membantu. Wah, mungkin kita mikir seperti itu, ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 wa tuhammida 33 fa huwa khairun lakuma min khadim." Ternyata yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, amalan, suatu amalan yang lebih baik daripada khadim. Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian bertakbir sebanyak 34 kali, bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian dari seorang khadim, seorang pelanggan. Karena itu ini disebutkan oleh para ulama dalam zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur, baca ini. Takbir 34, takbir yang 34, takbir sama tahmidnya 33. Takbirnya 34 kan. Itu lebih baik dari seorang pelanggan. Lebih baik dari seorang pelayan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengamalkan amalan ini, mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan apa yang disampaikan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika dalam perang Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam keadaan para sahabat itu semangatnya sangat tinggi untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka sangat takut untuk ketinggalan dalam berperang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menghibur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan ucapannya, "Ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridha wahai Ali bin Abi Thalib? Engkau itu dari seperti kedudukan Harun dari Musa. Engkau itu bersamaku seperti kedudukan Harun dengan Musa tinggal di kursi tinggal di Madinah. Subhanallah, menunjukkan apa? Sangat dekat Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Sangat tingginya kedudukan Ali bin Abi Thalib di mata Rasulullah SAW. Seperti kedudukan Musa dengan Harun. Musa dengan Harun. Antum tahu ya Musa dengan Harun? Mereka berdua berdakwah. Berdakwah. Berdakwah kepada Fir'aun, seorang raja yang kejam, seorang raja yang kasar, seorang raja yang paling kejam. Tidak ada raja yang melebihi Fir'aun kejamnya di kala itu. Dia mengaku Rabb, dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Menindas Bani Israel, membiarkan hidup anak perempuan, kejamnya luar biasa. Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Untuk berdakwah kepada Fir'aun. Pergilah engkau berdakwah pada Fir'aun. Musa alaihi salam mengakui bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kekurangan dari sisi fisik, ya misalnya agak berat dalam berbicara. Namun ketika itu langsung Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi israh li sadri, ya Allah lapangkanlah jiwaku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wa hlul 'uqdatan min lisani, ya Allah bukakanlah ikatan yang ada dalam lisanku ini. Sesuatu yang berat mengucapkan ini mudahkanlah aku untuk bisa mengucapkannya." Namun ini bukan menunjukkan bahwa Nabi Musa AS tidak bisa menyampaikan wahyu, tidak. Dalam bidang Islam syariat, beliau radhiyallahu anhu, beliau AS menyampaikan Islam dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau AS. Maka Musa AS mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah ada orang yang bisa membantu aku dalam berdakwah ini. Harun akhi, Harun, Harun saudaraku, usrud bihi amri, supaya dia bisa membantu aku, menguatkan aku dalam berdakwah." Akhirnya Harun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menemani Musa dalam berdakwah, mendakwahi Fir'aun dan mendakwahi Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam pergi, Harun alaihi salam yang diutus untuk menjaga kaumnya, untuk memperingatkan kaumnya, Nabi Musa pergi yang menggantikan Harun. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau ridho kedudukan engkau bersamaku seperti Harun dengan Musa?" Harun dengan Musa. Lajak tidak diragukan, Musa lebih afdal daripada Harun. Ya, Musa lebih afdal daripada Harun. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan Musa dengan Harun, ya, kedudukan antara aku dan engkau. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang perang Tabuk, tidak mengikuti perang Tabuk. Inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam al-Islam dan memiliki banyaknya fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam sejarah dan biografi. Mereka itulah pahlawan kita. Mereka itulah yang semestinya kita banyak membaca sirahnya, banyak membaca sejarahnya. Mereka itulah yang semestinya kita idolakan. Tauladan kita mereka, para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat. Barakallahu fikum. Hadis ini sebagaimana kita sampaikan tadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum." Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Kita baru mulai membaca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencukupi dari orang yang jumlahnya banyak Iza maru, apabila mereka melewati anisa lima ahaduhum, mereka melewati suatu kaum atau melewati suatu orang, salah satu dari mereka mengucapkan salam. Ini sudah mencukupi. Misal ada tiga orang atau lebih sedang lewat, ada dua orang yang sedang duduk, atau satu orang sedang duduk. Dari mereka yang tiga orang atau lebih tadi, satu orang saja yang mengucapkan salam kepada mereka yang duduk, itu sudah tercukupi, sudah mengamalkan sunnah. Meskipun yang afdal semuanya mengucapkan salam, namun kalau satu orang saja yang mengucapkan salam, itu telah tercukupi. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Demikian pula mencukupi dari orang yang jumlahnya banyak, ketika mereka diucapkan salam, satu orang saja yang menjawab salam, itu sudah mencukupi. Satu orang yang menjawab salam itu sudah mencukupi. Hadis ini di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan pula oleh Al-Imamu Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 5210 melalui jalan Sa'id Ibnu Khalid Al-Khazai. Sa'id Ibnu Khalid Al-Khazai diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi jilid yang ke-9 halaman 49. Sa'id hadza da'afahu Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Di dalam rawinya terdapat Sa'id Ibnu Khalid Al-Khazai, namun Sa'id Ibnu Khalid ini didhaifkan, dilemahkan oleh salah satu dari a'immatul huffaz, Imam Jarh wa Ta'dil, imam dalam bidang hadis. Di antara yang mendhaifkannya adalah Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Namun hadis ini sahihun 'inda al-Albani, disahihkan oleh al-Imam al-Albani fi sahih Abi Dawud, di dalam sahih Abu Dawud. Wa hasanahu fil irwa, dan dihasankan pula oleh al-Imam al-Albani di dalam al-Irwa. Dalam sahih Abi Dawud nomor 5210 dan di dalam al-Irwa nomor 778. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam, waqad akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wal Baihaqi wa Abu Ya'la wa Diyah fil Mukhtarah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, Abdiyah dalam Al-Mukhtarah, wa nukila an An-Naisaburi, dan dinukil dari An-Naisaburi, qala hadza hadithun hasan. Dia mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Nasa'idul Afkar. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, hati ini lebih tenang dengan tasahih pensahihan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena beliau adalah bidang, hadis itu adalah bidang beliau, bagian beliau. Ya. Masing-masing punya bidang. Ya. Masing-masing punya bidang. Kalau bidang hadis, kembalinya ke Al-Albani. Banyaknya kembali ke Al-Albani. Ya. Karena beliau banyak menyibukkan diri dengan hadis. Hari-harinya dengan hadis. Meskipun tidak menafikan beliau benar semua. Kita tidak menganggap beliau maksum. Namun beliau adalah termasuk dari ulama yang mutakhasis, yang spesialis dalam bidang hadis. Kalau kita pergi ke dokter, ya, orangnya dia, kita misal sakit, ya, sakit apa kira-kira yang punya spesialis ini? Sakit gigi. Ada dokter umum, ada dokter spesialis gigi. Kira-kira kita lebih tenang kemana? Ke umum atau ke spesialis gigi? Ke spesialis gigi tentunya. Ya, demikian pula para ulama, ya, yang bagiannya khusus hadis, yang lebih banyak waktunya menyibukkan dengan hadis, kita lebih lebih apa, lebih memilih ke sana, lebih cenderung ke sana, lebih tenang hatinya ke sana. Ya. Kalau dalam bidang fikih yang lebih banyak menyibukkan dengan fikih, misal seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita ambil fikihnya. Bukan berarti Syekh Al-Albani cukup beliau itu diambil hadisnya dan tidak boleh diambil fikihnya. Tidak boleh berpemahamannya seperti ini. Karena ada sebagian orang yang mengatakan khudhu minal Albani at-tashih wa tahsin, ambillah dari Al-Albani pensahihan hadis saja, penghasalan hadis saja, dalam bidang hadis saja diambil Al-Albani. Dalam bidang fikih tidak, dia bukan orang yang fakih. Nah, salah. Yang seperti ini salah. Al-Imam Al-Albani muhaddisun faqih ahlul hadis dan faqih. Beliau memahami fikih dalam hadis yang beliau sampaikan. Sehingga diambil semua. Diambil semua faedah dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Jam berapa masuk waktu Isya? Hah? Sudah masuk? Berarti faedahnya nanti kita baca ba'da Isya ya. Faedahnya insyaAllah kita baca ba'da Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.